kasih beserta dengan rombongan juragan berambang merah. Juragan berambang merah, Republik berambang merah. Wadih, luar biasa Mas Rizal dan Om Bam sudah dua lagu sama Rena. Silakan dilanjutkan untuk artis-artis yang berikutnya. Saya mohon pamit. Ada kurang